إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سدان جمعي بربهاجيا الحمد لله tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak dan sungguh-sungguh banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitungnya, enggak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Setiap anggota tubuh kita memiliki kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Bahkan ketika seseorang kehilangan seluruh hartanya, dia sedih. Ditanya oleh seseorang, bagaimana kalau yang hilang adalah pandangan matamu? Maka dia berkata, demi Allah, lebih baik hilang seluruh harta daripada hilang pandangan matamu. Artinya, barakallahu fikum, mata yang selalu kita pakai tiap harinya merupakan nikmah azimah. Belum lagi yang lain dari semua pancera indera kita. Belum lagi semua yang Allah berikan dari taufik dan kemudahan bagi kita untuk beramal ibadah, untuk beramal saleh, untuk berbuat dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kalian sudah mensyukuri seluruhnya, kalian pun harus mensyukuri taufik yang Allah berikan kepada kalian karena kalian bisa bersyukur. Wa halumma jarra, dan terus demikian. Ketika kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan taufik bisa mensyukuri nikmatnya, itu pun karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri pula. Maka kaum muslimin yang saya hormati, tidak henti-hentinya kita katakan bersyukurlah taala ala ni'amihi al-katsirah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyaknya. Dan termasuk kenikmatan adalah ketika kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini, dengan diutusnya Rasulullah SAW, dengan diturunkannya kitab Al-Quran, dengan dilanjutkannya perjuangan beliau oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan terus dijaga oleh Allah SWT. Maka Allah SWT menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Kenikmatannya dari Allah dan yang menjaganya juga Allah. Risalah ad-din ajaran agama, ajaran bimbingan syariat Allah SWT yang sempurna, yang semuanya untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allah yang menurunkannya, dan kemudian Allah yang menjaganya. Maka ini kenikmatan di atas kenikmatan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Allah SWT menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam ayat ini menunjukkan bahwa agama ini bukan beban. Agama ini nikmat azimah yang harus kita syukuri. Dan tentunya syukurnya adalah berpegang dengan istiqamah di atasnya, beramal dengan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan itulah yang dikatakan takwa. Yang selalu diucapkan oleh khatib-khatib di mimbar-mimbar, ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, dalam keadaan di atas ketakwaan, dalam keadaan di atas istislam, berserah diri pada Allah, tunduk pada Allah, dalam keadaan dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di dalamnya terkandung dua perintah. Perintah pertama taqwallah, dan perintah kedua untuk terus menerus istiqamah di atasnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Khana bin na'azakum wa kum muslimin yang saya hormati. Yang namanya dunia darul ibtila. Akan datang ujian demi ujian. Maka hendaklah kita istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita hadapi. Apapun yang kita dapatkan dari berbagai macam qada wal qadar, dari berbagai macam takdir-takdir baik dan buruk yang Allah sudah tentukan, yang Allah sudah takdirkan, maka hendaklah kita tetap di atas taqwallah, tetap di atas ibadah kepada Allah, tetap di atas amal saleh, tetap di atas ta'allumul ilm, tetap di atas belajar, mengajar, berdakwah, bergelut dengan ilmu, tidak berubah, tidak bergeser, tidak mundur. Kadang-kadang seseorang diuji dengan sekian banyak kebaikan, berlimpah kepadanya sekian banyak harta dunia. Itu ujian. Sebaliknya yang lain, Allah takdirkan dia bangkrut, fakir. Itu ujian. Demikianlah Allah SWT menguji manusia dengan kebaikan, dengan keburukan. Dan jangan mempengaruhi taqwallah. Jangan mempengaruhi semangat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikan disyukuri, ada kejelekan disabari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sekian banyak ayat tentang masalah ujian. Alif lam mim, ahasiban nasu, an yutraku, an yaqulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah uji orang-orang yang terdahulu, maka kami pasti tahu, kata Allah, siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibiin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta, siapa yang benar-benar di atas iman dan siapa yang berpura-pura, siapa yang benar-benar di atas tauhid was sunnah dan siapa yang hanya mengaku-ngaku. Akan terlihat dengan ujian siapa yang shadaqu, siapa yang kadzib. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Allamul ghuyub, tetapi Allah akan menunjukkan pada kalian mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Mana yang benar-benar mukmin, mana yang imitasi. Mana yang benar-benar ahlus sunnah dan mana orang-orang yang ternyata berpura-pura ahlus sunnah. Semua itu akan terlihat dengan ujian demi ujian. Dan tentunya yang namanya ujian akan datang semakin berat dan yang paling berat adalah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Asyaddul bala al-anbiya. Thumma al-amthal, thumma al-amthal. Yang paling berat ujian adalah kepada para nabi, kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Artinya bertambah tinggi keimanan kita, bertambah berat ujian. Dan itu sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Tetapi hendaklah kita ingat bahwa idhamul jaza bi'idhamil bala. Tetapi idhamul jaza, besarnya pahala, seimbang, berbanding lurus dengan besarnya, beratnya beban ujian yang menimpanya. Semakin berat, semakin tinggi pahalanya. Semakin dia mendapatkan bala yang lebih berat, maka semakin besar pahalanya. Maka sabarilah. Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu, kata Allah. Sabarlah dengan semua apa yang telah Allah tentukan. Istiqamalah di atasnya. Dan jangan kalian terpengaruh dengan ucapan-ucapan manusia. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Kadang mereka menuduh, kadang mereka mencerca, kadang mereka merendahkan dan menjatuhkan, bahkan mengkambing hitamkan ahli sunnah. Itu ujian. Fasbir ala ma yaqulun wahjuruhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah dengan baik. Ikhwan fil din a'azakum muslimin yang saya hormati. Ini dalam rangka istiqamah berarti kita memerlukan kesabaran ekstra. Dalam rangka istiqamah kita harus sabar menghadapi berbagai macam bentuk-bentuk ujian. Apakah ujian dalam bentuk kekurangan-kekurangan ataupun dalam bentuk cercaan, celaan dan tuduhan, dan termasuk juga ujian fisik. Mungkin kita belum mengalami, masya Allah, tetapi hati-hati, siap-siaplah. Itu tidak mustahil. Itu tidak mustahil akan menimpa ahlu sunnah sebagai ujian pada mereka. Apakah mereka dicambuk atau mereka dipukul atau disiksa atau na'udzubillah. Semoga kita tidak mendapatkan ujian-ujian berat yang kita tidak sanggup memikulnya. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Tetapi ketika itu datang, hendaklah kita ingat bahwa berarti ujian kita semakin berat. Mudah-mudahan itu tanda-tanda keimanan kita semakin tinggi. Maka sabarlah, istiqomahlah untuk menghadapi perkara-perkara yang paling pahit sekalipun. Qanulina azabulakum muslimin yang saya hormati. Adapun ujian-ujian dari bisikan-bisikan dan wasawis syayatin minal jinnati wan nas, maka itu selalu, setiap saat kita dapatkan bisikan-bisikan dari belakang, bisikan dari kiri dan bisikan dari kanan, yang semuanya memperhambat perjalanan di atas shiratal mustaqim, yang semuanya membuat kita enggan untuk istiqamah di atas sunnah, yang semuanya merupakan fitnah-fitnah syubhat yang menginginkan kita berhenti dan meninggalkan tauhid was sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin sekalian untuk kita sama-sama bertakwa pada Allah dan juga untuk istiqamah di atas ketakwaan. Fadlullah ta'ala ayyahdiyana wa ayyidil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa yuwaffiqana ala istiqamah ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Apa yang sudah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz pasti akan terjadi. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan terwujud. Apa yang sudah Allah tentukan secara qada wal qadar, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini aqidah ahli sunnah. Dan ini keimanan dan keyakinan seluruh kaum muslimin, yaitu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Maka apa yang sudah terjadi harus kita hadapi. Tidak bisa kita katakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Apa yang sudah terjadi di hadapan kita harus kita hadapi. Kita hadapi dengan istiqamah. Kita hadapi dengan taqwallah. Kita hadapi dengan kesabaran. Kesabaran dengan keimanan tidak bisa dipisahkan. Bahkan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa kesabaran dalam keimanan seperti ra's, seperti kepala dalam jasad. Kalau kepala itu sudah terpisah dari jasadnya, maka jasad itu enggak ada nilainya. Hanya onggokan daging yang tidak bisa berbuat apapun. Maka yang namanya kesabaran pada keimanan keras minal jasad. Setelah itu beliau mengucapkan dengan suara yang keras, ala la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah bahwa enggak ada keimanan bagi mereka yang tidak punya kesabaran. Tidak bisa dipisahkan antara keimanan dengan kesabaran. Seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki kesabaran. Harus dia memiliki kesabaran untuk menghadapi berbagai macam ujian. Jangan berharap yang muluk-muluk di dunia. Jangan mengharap perkara-perkara yang kenikmatan yang sempurna di dunia. Jangan. Pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Karena dunia darul ibtila. Dunia itu tempatnya ujian. Tempat seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji keimanannya, diuji ketakwaannya, diuji istiqamahnya. Qul fi din a'azzakum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka harapkanlah jannah. Harapkanlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun di sisinya. Kebahagiaan yang sempurna, yaitu di dalam jannah. Yang Allah persiapkan bagi mukminin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'urduha as-samawati wal ardh. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah ke dalam jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang saya hormati, silakan lihat kenikmatan dunia selalu diiringi di sebelahnya dengan sesuatu yang sebaliknya. Kita memiliki harta, kita merasa nikmat dari satu sisi, tapi kita mendapatkan pekerjaan di sisi lain. Qanibinna'azakumullah, pekerjaan untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Sebagian pikiran kita habis untuk memikirkan dunia kita yang Allah berikan pada kita. Tetapi kenikmatan akhirat sempurna. Tidak diiringi di sisinya satu keberatan, kesusahan. Tidak demikian. Qanibinna'azakumullah, kumusim yang sahurmati. Maka dengan itu, apa yang Allah berikan dari dunia kepada kita, kita syukuri. Kekurangannya kita sadari. Dan kita harapkan kenikmatan yang sempurna dalam jannah. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan menerima amal-amal saleh kita, kemudian kita bertemu Allah dengan selamat, maka itu tujuan kita seluruhnya. Itulah harapan-harapan seluruh kaum muslimin, agar bertemu Allah dalam keadaan muslimin, agar tidak mati kecuali dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taqwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jannahnya, mendapatkan kenikmatan yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Khana bin na'azakumullah. Rasulullah taala ayahdiyana wa ahli muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallallahu ta'ala lana wa lahum al-hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyahum ila at-tauhid wa sunnah. Wa nasallahu ta'ala an yuwaffiqana lil-istiqamah ala at-tauhid wa sunnah. Wa nasallahu ta'ala an yuthabbita qulubana ala hadha ad-din. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memantapkan kita di atas agama ini, di atas tauhid wa sunnah, di atas siratal mustaqim. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqim as-salah.